Mitra bisnis, dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Yan Gi mengungkapkan fakta bahwa sejak era Orde Lama dan berlanjut di era pemerintahan Orde Baru, serta di masa awal Orde Reformasi, pemerintah masih memainkan mekanisme proteksi untuk kepentingan ekonomi dalam negeri, serta tidak mentah-mentah mengadopsi ideologi pasar bebas seperti yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan di era reformasi. Untuk membahas apakah kita belum terlambat untuk memproteksi kepentingan ekonomi nasional setelah kita mengadopsi ideologi pasar bebas seperti sekarang, segera kita akan berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, kemarin Bapak mencontohkan langkah-langkah proteksi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk kepentingan industri otomotif. Nah, apakah kita masih bisa melakukan itu di era serba bebas seperti sekarang ini? Iya, terang. Memang harus begitu. Kan kita sudah terbukti kan ini dengan pasar bebas-bebas jadi seperti ini. Dan sekarang kalau mau bukti lagi, Singapura itu kan tidak segan-segan mempunyai BUMN banyak. China apalagi. Dan dengan BUMN itu Singapura serta Tiongkok berhasil membangun industri strategis yang menghasilkan produk unggulannya ya Pak Kwik? Ya, dan bersaing di dunia. Lebih baik sepenuhnya dikuasai pemerintah. Nah kemudian sudah 66 tahun merdeka, punya modal dasar dalam bentuk industri strategis, kok nggak dikembang-kembangkan sampai sekarang gitu. Dalam hal ini, walaupun dikepung oleh Berkeley Mafia, tapi Pak Harto kan lanjut. Dia tetap mengatakan itu industri strategis. Tapi Pak Kwik, pemerintahan saat ini kan akan berakhir pada 2014. Lantas apakah timingnya masih ada untuk melakukan perbaikan? Ya urusannya kemungkinan apa tidak lalu bukan urusan ekonomi kan, lalu urusan politik. Di situ lalu ruwet, tidak tahu saya apa ada pemimpin yang percaya itu dan mempunyai kemauan, mempunyai kekuatan terus menjalankan gitu, nggak tahu saya. Urusan mau apa tidak, urusan modal gampang sekali. Itu kan tinggal menentukan prioritasnya yang mana, mahal-mahalnya berapa triliun kalau yang lain stop dulu, ini penting, itu tahap demi tahap itu. Kita kan hanya bisa berbicara pola-pola yang di dalam praktek ada, yang merupakan kehidupan nyata, living reality. Tapi Pak, jika kita kembali memberlakukan kebijakan proteksi seperti itu, bukankah ada kemungkinan muncul gejolak dari mereka yang telah menikmati kebebasan seperti sekarang? Itu urusan politik semua, saya nggak ngerti itu. Itu urusan semuanya, urusan politik semua. Tapi kalau ada orang kuat seperti Lee Kuan Yew, ada orang kuat seperti China, lu mau apa? Digituin mau apa dia? Protes, nggak saya anggap. Rusuh saya tembak mati. Ini mau apa? Sebetulnya apapun yang dibicarakan ini kan tidak sulit. Mau ada contohnya nyata di luar negeri kok. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.